Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamat solah marib yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sore hari ini sore yang terang, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita juga hati yang terang, yang bisa melihat kenyataan bahwasanya tiadalah ada kebahagiaan yang hakiki melainkan tatkala seorang senantiasa mengikatkan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massatkumud-dur wa ilaihi taj'arun. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin, maka tiadalah sekecil apapun nikmat yang ada pada kalian. Faminallah, maka sesungguhnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena semata-mata kehebatan kita, usaha kita, kepandaian kita, dan kekuatan kita. Namun semata-mata pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idza massatkumud-dur, maka dari itu kemudian apabila kalian ditimpakan ad-dur, sesuatu yang tidak menyenangkan. Fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepada Allah lah kalian kembali. Bukan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena dialah Allah satu-satunya yang maha mampu untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Jazakallah khair. Dialah satu-satunya yang maha memiliki segala-galanya. Adapun selain Allah, dari segala sesuatu yang diagungkan dan disembah serta dimintai, tidaklah mampu untuk memberikan kemanfaatan dan tidaklah akan mampu memberikan kemudaratan atau menghilangkan kemudaratan tersebut. Maka dari itu Allah ingatkan, kemudian apabila kalian tertimpa dur, kemudaratan, kesusahan dan sebagainya, fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepada Allah lah kalian kembali. Memohon pertolongan, memohon keselamatan, bukan selain kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan manusia. Di mana keadaan mereka kadangkala mendapatkan nikmat, kadangkala mendapatkan kesusahan. Karena itulah bunga-bunga kehidupan untuk menguji siapa di antara mereka orang yang paling baik amalannya. Untuk menguji siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya. Untuk menguji barakallahu fikum siapa di antara yang mereka mau bersabar beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak menyenangkan, dalam keadaan susah dan seterusnya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin, tidaklah sekecil apapun nikmat yang ada pada kalian, Faminallah, maka sesungguhnya itu adalah pemberian Allah Ta'ala semata. Bukan semata-mata karena kemampuan kita. Bukan semata-mata karena kepandaian kekuatan kita. Lihatlah di sana banyak orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih pandai. Namun ternyata tidak bisa meraih kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Menunjukkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang datang ke pasar. Sama-sama penjual ikan. Bersebelahan. Satu masya Allah banting harga. Seterusnya. Namun ternyata kelakuannya kurang. Yaitu kelarisannya kurang. Yang satu pasang harga. Namun ternyata laris. Padahal sama-sama menjual ikan. Berarti menunjukkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan karena usaha kita. Yang satu sudah obral, yang satu sudah promosi dan seterusnya. Kadangkala tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, atau kadangkala larisnya dia tidak mendatangkan untung dengan dengan hadiah yang dibagikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini kita harus mengingat nikmat yang ada pada kita semata-mata pemberian Allah, yang Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita nantinya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari kiamat nanti kalian sungguh akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia diwarnai dengan suka dan duka. Maka seorang mukmin dalam keadaan suka mereka teringat kepada Allah. Dalam keadaan duka mereka juga mengingat Allah dan tidak ingin pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada selain Allah. Di hari-hari ini banyak kita mendengar berbagai kejadian musibah. Apakah musibah bencana alam? Ataukah musibah barakallahu fikum? Adanya kekhawatiran yang menimpa dengan desas-desus akan datangnya hari kiamat. Ataukah musibah sakit dan lain sebagainya. Hampir tidak jarang kita mendengar hari demi hari yang mungkin hampir setiap minggunya ada sholat jenazah. Nah, ini musibah semuanya. Bagaimana kita akan kembali? Kepada siapa kita kembali? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada selain Allah. Maka di sini dalam pelajaran kita malam ini masih kita membahas tentang bagaimana penyembelihan menurut syariat. Karena kadangkala seorang menyangka mereka dikala menyembelih memberikan persembahan ini ditujukan supaya menyelamatkan diri-diri mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan tentang penyembelihan secara syariat. Kemarin telah dibahas mengenai syarat-syarat yang terkait dengan apa? Hah? Syarat-syarat terkait dengan orang yang menyembelih. Terkait dengan orang yang menyembelih. Nah, maka terkait dengan orang yang menyembelih adalah kemarin yang pertama orang tersebut harus orang yang memiliki keahlian menyembelih. Yang memang pantas menyembelih siapa mereka? Orang yang berakal sehat dan mumayyiz. Serta orang tersebut muslim atau ahlul kitab. Sama saja, laki-laki ataupun wanita. Syarat yang kedua, agar supaya orang tersebut ketika menyembelihnya bukanlah tujuan untuk selain Allah. Atau bukan pula barakallahu fikum, tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari dua syarat ini, penyembelihan yang ada kalau kita tinjau, maka terbagi menjadi empat. Dua perkara boleh, dua perkara haram. Atau bisa dikatakan terbagi lima. Diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz, Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh, hafizahullah ta'ala. Beliau menerangkan dalam syarah kitab Tauhid. Dalam syarah kitab Tauhid, beliau menerangkan di sana tentang keadaan orang yang menyembelih. Di sana penyembelihan ada empat keadaan. Yang pertama, an yadbaha bismillahi lillah. Pertama, orang tersebut menyembelih dengan menyebut nama Allah dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti berkorban, akikah, nam. Ini menyembelih. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Nam. Maka yang seperti ini, inilah tauhid. Menyembelih dengan menyebut nama Allah, dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Yang kedua, an yadzbaha bismillah li ghairillah. Seorang menyembelih dengan menyebut bismillah, namun tujuannya dipersembahkan untuk selain Allah. Ini sebagai syarat supaya sembuh. Ini sebagai persembahan bagi nyi, ratu, ataupun juga dewa, dewi, dan juga seterusnya. Maka yang seperti ini adalah syirkun fil ibadah. Syirik dalam ibadah. Dari sisi apa? Orang tersebut mengucurkan darah pengagungan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Walaupun menyembelihnya dengan menyebut bismillah. Keadaan yang ketiga adalah seorang yadzbaha, an yadzbaha bismi ghairillahi li ghairillah. Orang tersebut menyembelih tidak menyebut bismillah, atau setelah menyebut bismillah menyebut selain nama Allah. Seperti misalnya dia mengatakan, kalau orang itu Nasrani mengatakan bismil masih dengan nama Al-Masih. Atau orang yang bukan Nasrani, yang mereka mengatakan dengan nama Syekh Fulan, Syekh Alan. Dengan nama Wali Fulan, Wali Alan. Dengan nama Betari, ini dan Betara itu. Seterusnya. Atau dengan menyebut nama selain Allah. Maka yang seperti ini ditujukannya juga, seperti ini tujuannya adalah untuk Allah. Menyebut nama Allah, tujuannya untuk Allah. Kurban, bukan menyembelih bismillah. Akikah, bukan menyembelih dengan menyebut bismillah. Atau menyembelih saya ingin sedekah. Saya menyembelih akan ngundang manusia, tetangga saya untuk makan sebagai bentuk sedekah. Ini mendekatkan diri kepada Allah. Namun sembelih bismillah wa Syekh Fulan, wa Wali Fulan, wa demikian. Nah, maka yang seperti ini adalah syirik. Hadza syirkun fil isti'anah, di dalam meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan. Karena ucapan bismi maknanya aku meminta tolong dengan menyebut nama. Kalau bismillah berarti nama Allah. Kalau bismil masih berarti nama Al-Masih. Kalau bismi Syekh Fulan berarti namanya Syekh Fulan. Nah, ini walaupun niatnya untuk sedekah, walaupun niatnya untuk selain apa, niatnya untuk korban ataupun akikah ataupun yang lainnya, mendekatkan diri kepada Allah ketika disebutkan selain nama Allah, maka ini adalah bentuk syirik dalam isti'anah, meminta pertolongan. Nah, yang keempat, adalah orang tersebut an yadzbaha bi ghairillah, dia itu menyembelih untuk selain Allah. Atau nam ini an yadzbaha bismi ghairillah. Nam salah tadi. Yaitu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bukan menyebut nama Allah. Nah, sebagaimana tadi. Dan tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya bukan untuk Allah. Wa yaj'ala dzabihata lil nam, orang tersebut dan dia itu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bentuk syirik. Bentuk sih syirik. Syirik orang tersebut di dalam melakukannya karena diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan lima macam. Macam yang kelima, keadaan yang kelima, seorang menyembelih dengan menyebut nama Allah namun tujuannya sekedar untuk makan. Sekedar ingin menghormati tamu. Atau sekedar untuk dagangan. Ada apa enggak yang seperti ini? Ada. Maka yang seperti ini, fahadza jaizun halalun. Maka ini boleh dan juga halal. Ya. Karena tujuannya, tujuan yang dibolehkan. Nah, tujuannya, tujuan yang dibolehkan. Yaitu untuk makan. Yang baik-baik, kapan sembelihan menjadi baik? Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan untuk selain Allah. Nah, dia bukan korban, bukan akikah, bukan juga untuk sedekah, namun untuk berdagang, untuk makan-makan keluarganya. Maka yang seperti ini adalah boleh lagi halal. Nah, sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwasanya di dalam menyembelih di antara syarat bagi orang yang menyembelih adalah orang tersebut nam mengucapkan bismillah dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada selain Allah. Nam atau Allah yatba li ghairillah, agar supaya dia tidak menyembelih untuk selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Nah, tadi empat keadaan, kita ulangi. Yang lima keadaan, yang pertama, orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah tauhid. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kurban, akikah, ataukah ingin sedekah. Nah, ini semuanya bentuk tauhid. Yang kedua, saya ingin sedekah. Namun ternyata menyembelihnya dengan menyebut selain nama Allah. Nah, mungkin setelah bismillah dia tambahi wa basmil masih, wasmi syekh fulan, wa syekh alan, dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah walaupun tujuannya untuk sedekah, tujuannya untuk korban dan seterusnya, ini adalah syirik di dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Yang ketiga, orang tersebut menyebut nama selain Allah. Tidak menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirik. Ini juga sih syirik. Yang keempat, orang tersebut menyebut nama selain Allah untuk selain Allah. Untuk persembahan, untuk yang lainnya. Maka ini juga syirik di dalam rububiyah ataupun di dalam ibadah juga masuk di dalamnya. Maka ini keadaan keempat. Keadaan kelima, seorang menyembelih sembelihan yang dibolehkan dalam rangka untuk makan-makan. Atau untuk nyukuh tamu. Atau untuk berdagang. Dan dia menyembelihnya bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, adalah boleh lagi halal. Boleh lagi lagi halal. 6. Ini syarat yang kedua. Maka kata para ulama di sini, fa idza tawaffara hadzani syartani fi dzabihi halat dzabihatuhu. Kalau dua syarat ini dipenuhi oleh orang yang menyembelih, yaitu apa? Dia seorang yang berakal, mumayyiz, sehingga tujuannya jelas. 6. Kemudian seorang muslim atau orang kafir namun ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, adapun Buddha, Hindu dan seterusnya, Konghucu dan seterusnya, ini tidak halal sembelihannya, khusus Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab. Maka yang seperti itu syarat pertama. Syarat kedua, dia ketika menyembelihnya tidak menyebut selain nama Allah atau tidak tujuan untuk selain Allah. Nah, maka yang seperti ini adalah kalau dipenuhi dua syarat ini kata para ulama, fa idza tawaffarat hadzani syartani fi dzabih, pada orang yang menyembelih halat dzabihatuhu, maka halal penyembelihannya. Halal penyembelihannya. Apakah dengan cara yang menenangkan ataukah tidak menenangkan? Menenangkan, ditajamkan, nanti akan ada adabnya, ditajamkan, terus dinyamankan, disembelih. Atau tidak bagus cara penyembelihannya apa? Kambing langsung tarik. Nah, ini tidak menyamankan. Nah, ini bukan cara yang bagus. Bukan cara yang bagus. Sebagaimana kita lihat kadang praktek sebagian orang kalau mau korban, kambingnya malah suruh teriak-teriak. Lah, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Ini namun kalau dia intinya siang nyembelih seorang muslim dan mengucapkan bismillah untuk Allah semata, maka ini adalah sah penyembelihannya, halal dagingnya dimakan. Nah, difahami di sini ya. Nah, barakallahu fikum. Wala farqa fi dzabihi baina an yakuna rajulan aw imra'atan. Tidak ada perbedaan apakah yang menyembelih ini laki-laki atau wanita. Laki-laki atau wanita, kabiron am shaghira, sudah tua atau masih muda, hurron au abdan, orang yang merdeka ataupun budak. Pokoknya kalau terpenuhi dua syarat di atas, dia kalau menyembelih sah. Dia kalau menyembelih sah. Kemudian yang kedua, asyurutul muta'alliqah bil madzbuh. 6. Yaitu syarat yang terkait dengan binatang yang mau disembelih. 6. Yang mau disembelih. Yang pertama adalah an yuqta'a minal hayawan al-hulkum wal mari wal wudajain. Nah, hendaknya terpotong dari binatang tersebut bagian lehernya. Yang terpotong daripadanya al-hulkum, ini jalan makanan. Berarti apa, tengkoh? Kerongkongan itu ya, jalan makanan. Wal mari, jalan nafas. Jalan nafas. Wal wudajaini, urat yang melingkar, melekat di bagian kanan dan kirinya. Dua urat yang dari situ akan memancar darah ketika disembelih. Nah, di sini ini penyembelihan yang sempurna. Para ulama khilaf, minimalnya apa? Minimalnya kalau sudah ada wudajainya terpotong, terputus, sehingga terkucur darahnya, maka dia sudah sah penyembelihannya. Namun sempurna kalau tiga-tiganya terputus. Dua urat yang melekat, kerongkongannya, baik rongga nafas ataupun rongga makanan. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Maka ini didasari dengan hadis Rafi ibn Khudaij radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari nomor hadis 5503 dan Muslim nomor hadis 1968. Rasulullah bersabda, ma unhirad dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu laisa sinnu wa dzufru. Nah, kata beliau, ma unhirodam atau ma anharodam, apapun alat yang dipakai asal bisa mengucurkan darah. Asal bisa mengucurkan darah. Naam. Kemudian disebutkan nama Allah ketika dia melakukannya, maka makanlah daging tersebut. Yang penting bukan gigi dan bukan kuku. Naam. Gigi kalau tajam bisa mengucurkan darah. Kuku juga demikian kalau tajam bisa mengucurkan darah. Namun tidak boleh untuk menyembelih. Berarti kalau begitu menyembelih dengan alat yang tajam. Apakah terbuat dari besi atau terbuat dari baja, bahkan walaupun batu yang runcing yang tajam, nah, maka ini boleh asal bisa memotong tadi. Nah, ini dengan pembahasan alat yang nanti akan datang pembahasannya. Nah, alat penyembelihan. Sekarang yang penting di sini syarat binatang yang disembelih adalah terputus yang dipersyaratkan mengucurkan darah. Terutama paling pokok tadi, wudajain. Yaitu urat yang melekat tadi. Karena dari sinilah darahnya akan keluar terus hingga akhirnya dia akan mati. Namun yang paling bagus, yang paling afdol, terputus tiga-tiganya. Urat yang melekat tadi, rongga napas, dan rongga makanan. Karena ini lebih cepat mematikan. Ini barakallahu fikum. Maka ini kalau caranya disembelih. Kalau caranya nahar, tidak. Nahar tidak harus terputus tadinya. Karena nahar onta. Paham ini ya? Onta berdiri. Begini, ontanya berdiri. Ini onta ya gambarannya. Terlihat ya. Kakinya 4. Ini kepalanya. Ya, bagaimana kakinya madep sana, yang sebelah kiri bagian depan diikat, kemudian ditarik. Kalau dia sudah greg, nah gini, ditusuk. Ini nahar. Ini nahar. Nah, maka yang seperti ini juga penyembelihan yang sesuai dengan syar'i. Kemarin cara yang ketiga dengan cara apa? Jurh, dilukai. Pada apa? Binatang yang tidak mungkin untuk ditangkap. Nah, maka tidak, hal ini tidak. Yang penting, bismillah keluar darahnya, sampai dengan dia mati sudah halal. Nah, artinya tadi, ini yang afdol. Ini yang afdol kalau dengan cara zabah. Dengan cara zabah. Nah, ini tadi. Ini syarat yang pertama. Sehingga di sini, wa amma ma'ujiza an dhabhihi. Adapun binatang yang tidak mungkin untuk kita menyembelihnya fi mahalil madkur, pada tempat yang disebutkan tadi, apakah unta ataukah juga binatang yang lari. Nah, maka seperti ini li adamit tamakkuni minhu, yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menempatkan pisau di sana, kasoid seperti buruan, wan na'am almutawahhisyah, unta yang liar, dan juga yang seperti ini, atau wal waqi fi bi'rin wa nahwi, atau yang kecemplung ke sumur. Naam, yang kecemplung sumur atau yang semisalnya. Naam, fa zakatuha bi jurhihi, maka penyembelihannya dengan cara di jurh. Tahu ya jurh ya? Apa jurh? Dilukai bagian mana? Manapun. Ya bagian manapun sudah. Ketemunya ternyata, wah, sapi ini bigar, sudah, bismillah. Ternyata kenanya bagian sininya, ya. Atau bagian sininya, lama-lama sudah glebak. Mati, ya, sudah. Mungkin demikian, mungkin, ya. Sekarang tadi, waduh, kecemplung sumur. Nggak mungkin, ya sudah, bismillah, cepat-cepat. Nah, gitu. Artinya demikian, ya. Maka ini, kalau dengan matinya, dengan sebab lukanya tadi, maka ini sah. Namun kalau matinya dengan sebab tenggelamnya, maka tidak sah. Naam ya. Difahami di sini? Diangkat. Wah, masih hidup ini. Sudah, kelamaan sudah. Bismillah. Ternyata tidak sampai terpotong semuanya. Akhirnya mati dengan sebab luka tadi. Maka ini sah. Namun sebaliknya, buruan. Kita tembak. Bismillah. Der. Kena, lari, kecemplung, busuk. Akhirnya muncul kemambang. Ini kira-kira matinya karena luka atau karena ketenggelam? Berarti ini tidak sah. Karena matinya bukan karena lukanya. Difahami di sini ya. Bedanya jurah dengan dabah, artinya demikian. Namun di sini kata beliau, fadzakatuhu bicurhihi fi ayyi mawdi'in min badanihi. Dengan cara kita melukainya di tempat manapun dari badannya, fayakunu dzalika dzukatan lahu. Maka itulah cara menyembelih binatang yang tidak mungkin untuk kita memeganginya. Difahami ini, nggih? Sudah, ini demikian. Li hadisi Rafi' ibn Hudayj, berdasarkan hadis yang tadi, ma'an haroddama, apapun yang bisa melukai, mengeluarkan darah, dan diucapkan bismillah ketika melukainya, dengan tujuan ini menyembelih, maka ini sudah halal penyembelihannya. Fakuluh, maka makanlah. Ini demikian. Selain engkau dengan gigi, atau dengan kuku. Dah, dapatnya, aduh ini seng. Seng bisa enggak? Bisa melukai. Oh berarti sudahlah. Cari pisau. Enggak ada seng sudah. Sah? Bismillah sah ya. Namun kalau menang baik enggak sah ya. Tadi mau dibatin. Paham ini ya. Jadi sudah. Nah ini tadi. Kalau yang. Apa yang kita bahas kemarin. Yang bigar ya. Yang bigar. Kemarin ini sebagai misal. Maka di sini. Al-mutaqaddam fil ba'iril ladzi nadda wa syarida fa asabahu ar-rajulun bisahmin, yaitu ketika itu kisahnya ada seekor unta yang dia itu lepas dari ikatannya dan akhirnya lari, maka dibidiklah oleh seorang dengan panahnya, kena mananya, kena bukan lehernya, maka dia bismillah fa'auqafahu. Maka akhirnya dia pun berhenti dan juga mati demikian. Maka faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Barang siapa yang apa yang lari dari kalian, binatang yang ingin disembelih, maka cara membunuhnya ya seperti ini. Maksudnya jurah. Dengan cara jurah tadi. Nah, kalau kita tidak punya panah ya apapun yang bisa melukai tadi. Difahami duki mriki? Ini cara ya. Kemudian syarat yang kedua. Bagi bin terkait dengan binatang yang disembelih. An yudkarusmullahi inda dzabhi. Disebutkan bismillah ketika mau menyembelih. Bukan ke sebelah ke, ya bismillah. Dipesone. Nah, enggak demikian. Namun ketika sudah siap menyembelih, bismillah. Allahu Akbar pelengkap. Bukan wajib. Nah, yang wajib bismillah. Allahu Akbar pelengkap. Sempurna. Nah, sampai pun itu binatang kurban. Hanya saja binatang kurban, kalau yang menyembelih bukanlah si orang yang mau berkurban, maka disyaratkan baginya niatan di dalam hati, saya sebagai wakil. Nah, kalau tidak demikian, dia diam dan niatannya untuk dia sendiri, maka tidak sah dari sisi korbannya. Namun dagingnya halal karena disebutkan bismillah. Tidak sah dari sisi korbannya. Artinya dia harus mengganti binatang lain supaya dikorbankan sebagai korban orang yang tadi mau korban. Difahami di sini? Sebagai misal, Pak Sugeng mau korban. Sebagai misal ya. Wakil ke saya. Ternyata saya lupa. Cuma bismillah. Karena saya korban juga niatnya. Saya gak tahu ini kambingnya yang mana. Udah, kambingnya Pak Sugeng ternyata. Bismillah. Niatnya untuk saya. Padahal harusnya apa? Wakil. Berarti korban ini diatasnamakan Pak Sugeng belum sah. Berarti saya harus ganti satu kambing sebagai korbannya Pak Sugeng. Sembelihannya sah. Cuma sisi korbannya tidak sah. Nah, di sini ya. Sehingga tadi difahami di sini, korbannya tidak sah, namun penyembelihnya sah dan halal. Kenapa sah? Karena disebutkan bismillah. Korbannya tidak sah karena ini milik orang lain. Nah, difahami di sini ya. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini hendaknya disembelih, diucapkan bismillah ketika mau menyembelih. Berdasarkan ayat surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Maka sesungguhnya itu adalah fasik keluar dari ketaatan. Ini demikian. Sehingga disembelihnya ketika termasuk berburu. Berarti ketika melemparkannya, bismillah. Bismillah, dir. Kena satu, dua. Dua-duanya mati, dua-duanya halal. Dua-duanya halal. Nah, karena dengan satu bismillah tadi. Sehingga seandainya wallahu a'lamu bissawab. Ini yang seperti ini diperselisihkan para ulama tentang cara penyembelihan. Dan saya tidak tahu mana yang rajih. Nah, seorang dengan satu pisau, bismillah, empat ayam, bismillah. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau memang dalam satu tebasan ini kena, lebih dekatnya itu halal. Nah, di sini. Namun kalau ternyata nah ada tenggang di sana, maka ini harus dibacakan sendiri. Harus dibacakan sendiri. Nah, sini. Sehingga penyembelihan yang paling bagus ya sudah dengan satu-satu. Lebih nyaman. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Di sini antakuna ini selesai dari yang pada penyembelihan. Wa yusanu an yukabbiro ma tasmiyah, dan disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar bersama ucapan bismillah. Yang wajib bismillah, yang sunnah ditambah bismillah Allahu Akbar. Naam, bismillah Allahu Akbar. Naam, ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau menyembelih kurban. Wasamma wa kabbaro. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Mengucapkan bismillah wallahu akbar. Selesai dari syarat pada binatang penyembelih yang disembelih. Nah, adapun dalam binatang kurban, kalau itu binatang kurban, di sana ada syarat-syarat khusus yang dibahas dalam kitab Udhiyah. Dalam pembahasan binatang kurban, dan kita sekarang dalam pembahasan binatang secara umum. Secara umum. Belum masuk pada pembahasan tentang kurban. Nah, karena nanti dalam binatang kurban ada syarat-syarat khusus akan sah dijadikan binatang kurban. Karena kita sekarang binatang yang disembelih. Nah, ini tadi yang jelas binatang yang halal, bukan yang diharamkan. Nah, kalau binatangnya diharamkan, maka walaupun disebutkan bismillah, haram tetap haram. Seperti apa? Anjing. Anjing diharamkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza syariba kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an. Naam, al-hadis. Kalau air anjing itu menjilat bejana salah seorang di antara kalian, cucilah 7 kali. Dan salah satunya dengan tanah. Menunjukkan bahwasanya najis yang ada pada anjing adalah najis mughalabah, najis yang besar. Karena air liur ini mesti ada pada anjing, maka dari itu anjing diharamkan sebab mengandung padanya najisnya. Kata jumhur ulama, kullu najasin haramun walaysa kullu haramin najasan. Naam, kullu najasin haramun. Semua yang najis itu pasti haram. Semua yang najis pasti haram. Walaisa kullu haramin najasan. Namun belum tentu semua yang diharamkan adalah najis. Naam, belum tentu semua yang diharamkan adalah najis. Naam. Ini demikian. Sebagai contoh, barakallahu fikum. Himar ahliyah. Keledai yang jinak. Ini haram untuk dimakan. Namun apakah keledai itu najis? Artinya badannya itu najis? Jawabannya tidak. Orang kalau naik keledai, maka tidak harus mandi karena tidak najis. Nah, kemudian contohnya kucing. Kucing haram dimakan? Haram dimakan. Rasulullah ditanya tentang kucing. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil hirrah. Ditanya tentang kucing, kata beliau mengatakan, innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu binatang yang sering keluar masuk rumah. Artinya maknanya, karena di sana dia kadang menjilati piring dan seterusnya, kata Rasulullah tidak perlu dicuci. Tidak najis. Namun kalau kotorannya adalah najis. Namun tadi jilatannya, badannya tidak najis. Berbeda dengan anjing. Nah, namun apakah halal atau haram kucing itu? Haram. Jadi semua yang najis adalah haram. Maka semua yang haram belum tentu najis. Contohnya tadi. Nah, sehingga di sana kelirulah mereka majelis-majelis tafsir sebagiannya yang mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran. Sehingga dahulu ketika mereka belum terbongkar kedoknya, mulai banyak yang meminati ditanya, apa hukum anjing? Halal, karena tidak ada dalam Al-Quran anjing itu haram. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 33, yang diharamkan hanyalah maitah, waddam, walahmul khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Sehingga disebutkan anjing tidak ada dalam Al-Quran. Kalau begitu anjing halal. Kenapa? Karena mereka adalah ingkaru sunnah. Orang yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mau kembali kepada sunnah dan pemahaman para ulama yang benar, tentu akan mengatakan anjing adalah haram. Kenapa? Karena kullu najasin haramun, semua yang najis adalah haram. Dan anjing adalah air liurnya najis, bahkan najis yang mughalladhah. Nah, sehingga di sini bukanlah maknanya yang penting kita mengaji. Namun kadangkala mengaji membahas Al-Quran ternyata di sana menggiring kepada pemahaman yang fatal. Karena ternyata orang tersebut menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut ingkarus sunnah, akhirnya menghalalkan yang diharamkan ataupun sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan dosa besar. Nah, dosa besar. Bukan kebaikan yang diraih, justru dosa yang mereka kumpulkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang kedua. Nah, terkait dengan binatang yang disembelih. Maka setelah itu dibahas di sini dalam kitab Fiqhil Muyassar tentang asyartu yang ketiga, pembahasan yang ketiga tadi, dua syarat tadi sudah. Nah, terkait dengan binatang yang disembelih. Yang ketiga, asyartul muta'alliq bi alati dzabhi. Syarat-syarat yang terkait dengan alat penyembelihan. Syarat yang terkait dengan alat penyembelihan. Maka diterangkan, qala an takunal alatu mimma yujarrihu bihaddihi. Hendaknya alat yang dipakai adalah alat yang bisa melukai dengan ketajamannya. Min hadidin wa nuhasin wa hajarin. Apakah terbuat dari besi, apakah terbuat dari tembaga, atau bahkan mungkin dari batu. Batu ada yang tajam gak ya? Ada. Batu-batu gunung itu cerdas, kadang lancip-lancip tajam itu. Itu tajam ya. Nah, itu bisa dipakai. Naam, demikian. Wa ghairi dzalika, dan selainnya, mimma yuqta'ul hulqum, mimma yaqta'ul hulqum, dari alat-alat yang bisa memotong hulqum, yaitu memotong tadi kerongkongan tadi. Naam. Maka di sini wayun harudam, dan juga wayan harudam, dan juga bisa mengucurkan darah. Selain ada sin wadzufri, selain kuku dan juga gigi. Berdasarkan hadis Rafi' ibnu Khudaid yang telah lalu. Naam. Maka di sini, dari sini, maka kita mengetahui, membunuh dengan alat yang tumpul, namun keras, dengan cara dipukul, dengan cara dibenturkan, maka ini bukanlah penyembelihan yang syar'i. Naam. Itu diharamkan oleh para ulama. Dan ketahuilah, segala sesuatu yang diharamkan, pastilah di sana ada kemudharatan yang buruk bagi manusia. Diterangkan oleh atibba, para ahli ilmuwan kedokteran, bahwasanya penyembelihan Islam, dagingnya ini lebih sehat dan memiliki kualitas yang jauh-jauh lebih baik daripada penyembelihan yang tidak syar'i. Dengan disetrum, dengan dipukul, atau dengan dibiarkan mati begitu saja. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika mereka matinya dengan dipukul, tidak sampai dikucurkan darah, didapatkan darah tersebut membeku dan melekat dengan dagingnya. Sehingga di situ kalau dimakan membuat mudarat. Sehingga muncullah banyaknya penyakit dengan sebab mengkonsumsi daging-daging yang tidak halal tadi diantaranya. Berbeda kalau mereka, ini bicaranya ahli apa ilmuwan kedokteran. Nah, berbeda dengan mereka yang memakan dengan daging yang disembelih, maka ketika dikucurkan itulah dagingnya tidak melekat, apa darahnya tidak lagi tersisa di dagingnya. Oleh karena itu, termasuk adab di dalam menyembelih adalah membiarkan kaki daripada binatang tersebut, apa namanya? Ini. Karena itu lebih menenangkan dan lebih cepat mematikan dan lebih banyak mengeluarkan darah. Lebih banyak mengeluarkan darah. Artinya demikian. Ini diantara adab hikmah dari kenapa tidak boleh diikat. Jadi tidak diikat, tidak demikian. Namun biarkan dilepaskan. Tidak mengapa sekedar dipegangi untuk membantu saja. Lepaskan, sudah. Misalnya demikian ya. Nah ini demikian. Jadi itu hikmahnya adalah baik. Hikmahnya baik. Nah ini. Dengan demikian ternyata syariat Islam ini jauh lebih maju daripada ilmu kedokteran dan sains yang ditemukan akhir-akhir. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya syariat ditetapkan oleh yang menciptakan manusia. Bukan ditetapkan oleh manusia. Namun yang menetapkan adalah yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha tahu tentang apa yang baik bagi manusia dan apa yang buruk bagi manusia. Dan dialah yang maha bijaksana, sehingga akan memerintahkan segala sesuatu yang ada padanya kebaikan, dan melarang segala sesuatu yang ada padanya kemudharatan. Sehingga orang yang cerdas, dia orang yang mudah menerima perintah Allah, dan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu inilah yang terbaik bagi dirinya, keselamatan dunia dan akhiratnya. Ini diantara syarat-syarat yang hendaknya kita perhatikan. Adapun mengenai alat penyembelihan tadi, yang jelas yang penting tajam. Yang penting tajam sehingga menjadikan orang binatang tersebut terasa atau merasa nyaman. Nah, merasa nyaman, mungkin kita cukupkan tentang pembahasan penyembelihan sampai di sini. Dalam pertemuan yang akan datang masuk pembahasan tentang nazar. Nah, pembahasan tentang nazar insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.